ikang lele ngan sampe baklae. Ubur-ubur ikang lele ye pile. Ubur-ubur ikang lele mari torang bupati le. Oleh sakendang jangan ada yang pulang mari torang bagoin biar sampe ampe sia. Ubur-ubur ikang lele mari torang bupati. Ubur-ubur ikang lele masih ada le. Kapatin desin desin des, kapatin desin desin des, kapatin desin desin des, kapatin desin desin des, kapatin desin desin des, kapatin desin desin des, kapatin desin desin des, kapatin desin desin des, kapatin desin desin des. Paling